Smart AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar Anda hari ini, sahabat iDream? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali hari ini saya Rudi Saputra hadir kembali menemani Anda di 10.44 AM iDream Radio di program Inspirasi Keluarga. Seperti biasa hari ini kita di edisi Fikih Wanita, yang pastinya bersama narasumber kita akan membahas seputar fikih wanita di hari ini. Sahabat iDream, apa kabar juga untuk Anda yang hari ini mungkin mendengarkan kita di live streaming di www.idreamradio.id, atau juga untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio ya. Untuk Anda pengguna Android, saya ajak juga bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store, dan Anda bisa mendengarkan serangkaian program, kemudian juga informasi dan kajian-kajian yang kami hadirkan untuk Anda cukup dengan menggunakan Android Anda. Nah hari ini sahabat iDream, seperti biasa di Fikih Wanita bersama narasumber kita, bersama Ustazah Nur Hamidah LC MAG. Ya, di hari ini di studio sudah bersama kita dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah bikhir. Alhamdulillah. Oke Ustazah, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ustazah? Insyaallah kita akan membahas bagaimanakah ketika kita melakukan kesalahan, bagaimanakah cara memperbaikinya, seperti yang dituntun dan ada panduannya di dalam Al-Quran. Oke, berarti ini berhubungan dengan bertobat ya Ustazah ya? Iya, betul. Oke, baik sahabat iDream, untuk Anda yang di rumah juga bisa bergabung bersama kami di sini. Silakan untuk Anda bisa kirimkan via WhatsApp di 08229789104, atau juga melalui telepon ya di nomor yang sama di 08229789104. Mungkin untuk Anda yang punya pertanyaan terkait program, kemudian juga kritik dan saran untuk program iDream Radio, bisa kan kirim SMS ataupun juga via WhatsApp Anda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Ustazah Nur Hamidah di Inspirasi Keluarga di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda sedang mendengarkan 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, dan juga untuk Anda mungkin yang hari ini mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Hari ini di Fikih Wanita kita akan membahas tentang bagaimana bertobat, sahabat iDream. Nah, di sesi pertama ini kita akan langsung saja masuk ke kajian Fikih Wanita kita di Inspirasi Keluarga bersama Ustazah Nur Hamidah. Tafadhol Ustazah. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal iman wal Islam, insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Dan kita tahu bahwa kullul insan mukhti, semua manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari melakukan kesalahan. Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Nah, untuk itulah pada kesempatan kali ini kita menyadari bahwa kita adalah insan, manusia yang bisa jadi banyak melakukan kesalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesalahan kepada manusia. Dan kita berharap ya, selama kita hidup di dunia ini, sebagaimana dulu kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kita berharap kelak nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menerima taubat kita. Untuk itu, kita harus tahu di dalam Al-Qur'an bagaimanakah caranya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ya dan bersikap terhadap kesalahan-kesalahan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an tercantum Asmaul Husna, nama-nama Allah yang amat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia melakukan kesalahan kadangkala menggunakan sifat Allah Al-Afu, Maha Penerima Maaf. Kadang Allah menggunakan sifat Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, Maha Penerima Ampun. Ya, Maha Pengampun. Ada lagi terkadang Allah menggunakan sifat At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Tiga sifat ini yang berbeda secara nama. Kenapa? Karena berbeda juga dalam hal konsekuensinya, dalam hal mempraktekannya. Kesalahan manakah yang cukup dengan Al-Afu, ya kita minta maaf. Kesalahan manakah yang cukup dengan Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, kita beristighfar. Dan kesalahan manakah yang ternyata tidak cukup dengan minta maaf, tidak cukup dengan minta ampun, tapi harus bertaubat. Dan seperti apakah taubat itu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Untuk itulah, sebagaimana kita ketahui Al-Quran ini ketika menanamkan akidah dan juga menerapkan sebuah hukum menggunakan metode cerita, metode kisah. Nah, dari beberapa kisah-kisah kesalahan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan bagaimanakah perbedaan ya Al-Afu, Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur dan At-Tawwab. Yang pertama adalah kisah dari Nabiullah Adam alaihissalam. Kita tahu kesalahan Nabi Adam alaihissalam ketika masih di surga memang kesalahannya terlihat sepele, tapi fatal akibatnya, yaitu memakan buah khuldi. Walaupun yang dimakan tidak banyak, tidak mengenyangkan, tapi kalau sudah terlanjur masuk ke dalam tenggorokan, maka menjadi darah dan daging. Sehingga sejak saat itu Nabi Adam darah dagingnya terkontaminasi dengan sesuatu yang haram, sehingga tidak bisa tinggal di dalam surga. Dan kita tahu bagaimana Nabi Adam menyadari kesalahan itu, sehingga Nabi Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-23. Qala, mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa ya, berdoa beristighfar dengan redaksinya Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ya, fa illam taghfir lana. Beristighfar. Kalau engkau tidak menerima ampunan, ya tidak menerima ya istighfar kami, tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam sudah minta ampun. Ya, sudah beristighfar. Pertanyaannya adalah, apakah Allah menerima dan mengampuni kesalahan Nabi Adam? Jelas. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau memang Allah mengampuni Nabi Adam, kok Nabi Adam tetap dihukum? Kok Nabi Adam tetap diusir? Ya, sehingga kita sekarang semuanya ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena sejak ya Allah ya mengampuni Nabi Adam Tapi Allah tetap mengusir Nabi Adam sehingga Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama dengan seluruh anak keturunannya termasuk kita, ya, itu terdampar di muka bumi walaupun tidak selamanya. Sehingga pertanyaan kita, kalau memang Allah sudah mengampuni, kenapa kok Allah masih kenapa Allah masih mengusir Nabi Adam? Karena kalau kita lihat pakai mata kita, logika kita, dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kan harusnya kalau sudah memaafkan, ya udahlah, legowo, terima, ya nggak usah diinget-inget, ya nggak usah dianggap lagi kesalahan itu. Tapi kenapa Allah mengampuni Nabi Adam tapi tetap mengusir Nabi Adam? Jawabannya itu ketemu ya di dalam kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Di mana dalam surat Al-Baqarah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada saat Nabi Adam melakukan kesalahan itu ternyata Allah tidak menggunakan sifat Al-Afu. Allah tidak menggunakan sifat Al-Ghaffar. Tapi Allah menggunakan sifat At-Tawwab. Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat ke-37 sampai ayat yang ke-38. Ya, yaitu Allah berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi." Ya. Lalu Allah memberikan beberapa titah perintah kepada Nabi Adam dan Nabi Adam menerima perintah itu dan Nabi Adam bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Ternyata ya ada sebuah kesalahan yang tidak cukup dengan minta ampun. Tidak cukup dengan minta maaf. Seperti kesalahan Nabi Adam, harus bertaubat. Taubat berarti ada konsekuensi, ada efek jera, ada hukuman yang harus ya dilakukan. Maaf mah dimaafkan, tapi kasus hukum tetap harus dijalani. Sehingga di ayat ke-38 itu, apa kasus hukumnya? Ya, kulnah bitu. Ya, hukumannya adalah Nabi Adam harus turun ke bumi. Ya, di bumi inilah ya bagaimana dengan beribadah selama hidup sampai mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, agar upaya untuk mengembalikan ya darah daging anak manusia yang terkontaminasi dengan yang haram agar bisa ketika nanti dibangkitkan bisa kembali suci ya, kembali ke kampung halaman yaitu surga. Ya, jadi kalau kita pahami cerita ini berarti adanya kita di bumi jangan main-main, jangan nambah dosa. Tapi adanya kita di bumi ini adalah proses untuk mensterilkan kembali darah daging manusia yang mau tidak mau dulu pernah terkontaminasi nenek moyang kita ya dengan makanan ya yang haram akibat ulahnya iblis laknatullah. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua juga akan kita lihat bagaimana perbedaan Allah Subhanahu wa taala ketika menyikapi kesalahan Nabi Musa dengan kesalahan umatnya Nabi Musa yang mengikuti ajakannya provokator Samiri dengan menyembah anak sapi. Kisah ini ada dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-54. Di mana kisah yang terjadi yaitu pada saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun sehingga Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Lalu Nabi Musa dengan bersama Bani Israel berhasil ya meninggalkan kota Mesir. Setelah itu kan pertanyaannya, ila aina, mau kemana lagi? Ya kan, nah, singkat cerita kan Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel untuk kembali ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Tapi ternyata Bani Israel kan ngeyel pada saat itu. Ya sehingga mereka tidak mau kembali ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dulu sejak ditinggalkan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ya setelah berhasil menjadi pemimpin di kota Mesir atas mukjizat yang mampu memberikan takwil mimpi raja, sehingga sejak saat itu ya Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub kan meninggalkan ya kan Palestina, berbondong-bondong masuk ke Mesir. Sejak ya meninggalkan Palestina ke Mesir itu, ya ternyata kan di sana ada raja yang sama kejamnya dengan Fir'aun, sehingga Bani Israel di zaman Nabi Musa nggak mau balik ke Palestina. Kenapa? Karena ibaratnya masa sih baru keluar dari kandang singa atau dari mulut singa kok masuk ke mulut buaya. Sejak saat itulah ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah menegaskan ya Allah marah kepada Bani Israel sehingga Allah haramkan bumi Palestina kepada orang-orang Bani Israel pada saat itu dengan buktinya selama 40 tahun mereka terombang-ambing di gurun Tih, gak bisa keluar dari gurun Tih ya selama 40 tahun. Nah, kejadian kesalahan Nabi Musa dengan Bani Israel yaitu di gurun Tih ini, yaitu apa? Pada saat mereka di gurun Tih, harusnya manusia biasa kan tidak bisa hidup. Kenapa? Karena kepanasan, tidak ada minum, tidak ada makanan. Tapi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan ya kepada Bani Israel dengan ya wazallalna 'alaikumul ghamam. Ya mereka dikasih naungan dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan. Lalu airnya dengan mukjizat Nabi Musa, batu itu dipukul sehingga menjadi 12 mata air. Kemudian makanan mereka dapat dari mana? Manna wasalwa, dua kuliner dari langit. Sudah begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu hari Bani Israel mulai ngeyel. Yaitu apa? Mengatakan kepada Nabi Musa, ya, bahwa Nabi Musa, kita kan udah bolak-balik melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kepingin banget melihat Allah. Nah, akhirnya apa? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, persisnya di ayat ke-51, akhirnya Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon kepada Allah kalau Bani Israel itu kepingin melihat Allah, sekiranya Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, ternyata apa? Ya, Nabi Musa mengikuti keinginan Bani Israel, naik ke Gunung Sinai, minta agar Allah mewujudkan, menampakkan wujudnya. Pada saat itulah Allah menegur Nabi Musa, tapi dengan cara yang halus. Yaitu apa? Ya, Allah mengingatkan Nabi Musa, "Musa, kamu akan bisa melihat aku. Ya, jika gunung ini mustaqarrun ilaih, gunung ini tetap berdiri tegak ketika Allah ingin menampakkan dirinya." Tapi apa yang terjadi? Mungkinkah gunung yang tegak yang diciptakan oleh Allah bisa berdiri tegak ketika Allah sang pencipta datang menghampirinya? Pasti tidak mungkin. Kenapa? Gunung itu dalam Al-Quran disebutkan kharru. Gunung itu langsung ingin sujud. Pada saat itulah ya Nabi Musa ada di atas gunung. Ternyata gunungnya pada saat cahaya Allah itu baru muncul, ada dalam surat Al-A'raf, ya begitu cahaya Allah baru muncul, gunung gak sanggup tetap berdiri tegak, gunung mau sujud. Nabi Musa di atas gunung, sedangkan gunungnya lagi sujud. Apa yang terjadi? Pastilah Nabi Musa kan terjatuh. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa, dan Nabi Musa langsung minta maaf kepada Allah. Dan kesalahan Nabi Musa ternyata dengan minta maaf, Allah sebutkan dalam ayat ke ayat 52, "Tsumma afauna ankum." Lalu Allah maafkan Nabi Musa. Cukup dengan minta maaf, kesalahan Nabi Musa dimaafkan. Tapi beda dengan kesalahan Bani Israel. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Sinai, ya karena permintaan dan desakan Bani Israel untuk ya minta kepada Allah memperlihatkan dirinya. Nah, pada saat itulah ya Bani Israel yang ada di Gunung Sinai yang ditinggalkan selama 40 malam oleh Nabi Musa, apa yang mereka lakukan? Mereka tergoda dengan sang munafik provokator, yaitu Samiri. dari dulu yang namanya orang munafik harus dari orang tokoh yang terpandang dan juga ya apa yang diucapkan itu bisa memukau dan menarik ya simpatik banyak orang. Itu dari dulu tokoh munafik seperti itu, termasuk Samiri. Samirilah ya yang akhirnya memprovokasi Bani Israel. Lama-lama nungguin 40 hari Nabi Musa turun dari Gunung Sinai. Udah ya kan, akhirnya dengan kekuatan sihir Samiri mampu mengambil jejak Jibril alaihissalam, dimasukkan ke dalam api bersama dengan emas-emas yang mereka bawa dari kota Mesir. Bim salabim kun fayakun, langsung menjadi patung anak sapi yang bisa mengatakan ana rabbu Musa wa Harun, saya Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Akhirnya kaum Nabi Musa Bani Israel ya 40 malam ditinggal oleh Nabi Musa, padahal mereka yang juru Nabi Musa untuk dialog kepada Allah agar Allah menunjukkan dirinya. 40 malam ditinggal Nabi Musa, justru mereka melakukan kemusyrikan. Mereka mengganti Allah dengan patung anak sapi. Begitu Nabi Musa marah ya, dan Nabi Musa menyuruh mereka untuk minta ampun kepada Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan Bani Israel tidak menggunakan sifat al-afu, maha pemaaf. Enggak cukup minta maaf. Tidak menggunakan sifat al-ghafar, maha pengampun dengan beristighfar. Tapi sifat apa? At-tawwab. Ya, harus bertaubat, berarti harus ada konsekuensi hukumnya. Apa hukumannya? Dahsyat. Dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-54, Allah menyebutkan kepada kita semua ceritanya Nabi Musa. Itqala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum, kalian telah menzulimi diri kalian dengan mengambil patung anak sapi ini menjadi Tuhan. Fatubu ila barikum, maka kalian harus bertaubat. Gimana caranya? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum inda barikum, itu lebih baik ya untuk diri kalian. Fataba alaikum, oh ya, Allah akan menerima taubat kalian, karena Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha Penerima Taubat. Ini kisah yang kedua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membedakan. Untuk Nabi Musa cukup minta maaf, tapi untuk Bani Israel yang menyembah anak sapi tiada maaf, tidak cukup minta maaf, tiada ampun, tidak cukup dengan istighfar, tidak mengurangi dosa mereka, tapi mereka harus bertaubat. Apa taubatnya? Taubatnya dengan bunuh diri. Ada lagi satu cerita di zaman Rasulullah SAW. Pertama kasusnya Rasulullah sendiri, di mana kasusnya Rasulullah ini sekali lagi tergantung sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita orang yang beriman, kesalahan Rasulullah, kesalahan istri-istrinya Rasulullah yang ada dalam Al-Quran bukan untuk membuka aib Rasulullah, tapi menunjukkan bahwa ketika seorang manusia biasa, istri-istri Nabi melakukan kesalahan, ya adalah wajar. Tapi yang istimewa adalah ketika mereka ditegur oleh Allah dan kemudian merubah, ya tidak pernah balik kembali dengan kesalahan yang sama, ini suatu hal yang istimewa. Sehingga cerita dalam surat At-Tahrim, kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah dan dua istri Rasulullah bukan sebuah aib, tapi menunjukkan keistimewaan. Mereka adalah khairul mukhti, sebaik-baik orang yang bersalah. Kenapa? Karena siap menerima segala resiko. Di mana cerita ini dalam surat At-Tahrim, ya, dua kesalahan. Pertama kesalahan Rasulullah sendiri. Ya. Yaitu apa? Ya, kisahnya Rasulullah ya sangat suka dengan madu. Sehingga beberapa periwayatan yang saya ambil, satu periwayatan aja, yaitu seorang istri Rasulullah dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Dia selalu menyediakan madu spesial untuk Rasul. Artinya dia punya stok madu ya di kamarnya. Karena kapanpun Rasulullah kepingin minum madu, ya dia ready, dia selalu siap. Nah, Aisyah dan Hafsah ya sebelum diturunkan ayat ini juga manusia biasa yang punya ya kesalahan. Sehingga apa? Nafsunya menggodanya. Sehingga apa? Dia tidak suka ya dengan apa yang dilakukan oleh Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Karena Maria Al-Qibtiyah dianggap ya kan mencuri waktunya Rasulullah. Kenapa? Karena mau di jadwalnya Maria Al-Qibtiyah ataupun di jadwal istri-istri yang lain dari Rasulullah, ya kalau Rasulullah kepingin minum madu selalu mampir. Nah ya, Aisyah sama Hafsah cemburu berat. Sehingga apa? Pada saat itu adalah hari giliran ya Hafsah. Nah, Hafsah ya merasa cemburu. Kenapa? Ketika ini jatahnya Hafsah, ternyata Rasulullah masih mampir ke kamar Maria Al-Qibtiyah hanya sekedar minum madu. Secara logika kan tidak salah. Ya, secara giliran itu kan berarti menghabiskan hari-hari bersama istri yang menjadi gilirannya. Tapi ketika memang ada hajat sekedar minum madu, ya kan? Itu kan ya suatu hal yang tidak terlalu dahsyat, ya tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi Aisyah dan Hafsah ini menjadikan sebuah masalah. Sehingga akhirnya apa? Mereka melakukan mu'ammaratun, bersengkongkol, makar. Ya, membuat makar gimana caranya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi minum madu. Sehingga ya Maria Al-Qibtiyah tidak akan pernah lagi madunya disentuh oleh Rasulullah. Ya, sehingga mereka Aisyah dan Hafsah, dua istri dari dua sahabat besar, ini bikin ya strategi, yaitu apa? Hafsah mengajak pada Aisyah, "Ayo cegat Rasulullah." Ya, sebelum masuk ke kamar Hafsah. Jadi cegat dulu Rasul. Nah, begitu dicegat, aja ngomong, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nah, begitu Rasulullah menjawab salam dan mau diajak ngomong, maka responnya langsung tutup hidung dengan mengatakan, "Ya Rasul, mulutnya bau. Saya enggak suka dengan bau ini." Kagetlah Rasulullah, ya bahwa Rasulullah kan habis minum madu yang sangat dia sukai. Ternyata aroma madu yang sangat dia sukai tidak disukai sama istri. Rasulullah suami yang baik, yaitu apa? Dia akan berkorban ketika memang istrinya itu tidak suka. Mulai gak nyaman Rasulullah akibat minum madu. Masuklah ke kamar Hafsah. Ternyata begitu masuk ke kamar Hafsah, diajak ngobrol sama Hafsah, ya. Dan apa kata Hafsah? "Ih Rasul, mulutnya bau. Aku gak suka dengan bau ini." Karena itulah akhirnya Rasulullah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan, "Mulai hari ini saya gak akan lagi minum madu. Saya akan haramkan minum madu." Nah, akibat Rasulullah mengatakan seperti ini, pastilah Aisyah sama Hafsah kan seneng. Yes, berhasil. Ya, gak akan lagi madu itu disentuh-sentuh sama Rasulullah. Jadi gak akan lagi Rasulullah mampir-mampir hanya sekedar minum madu. Berhasil dengan strateginya. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turunnya surat At-Tahrim. Rasulullah ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena kesalahan Rasulullah adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Karena halal dan haram adalah hak prerogatif Allah. Sehingga Allah menyebutkan, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Hanya gara-gara tabetagi mardota azwajik, hanya gara-gara ingin membahagiakan istri-istrimu. Nah, kesalahan Rasulullah SAW dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan ditegur oleh Allah, dan Allah cukup dengan mensifatkan dirinya ya dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Jadi Rasulullah astaghfirullah wa atubu ilaih, dengan istighfar cukup diampuni oleh Allah. Tapi beda dengan Aisyah dan Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah ditegur dulu sama Rasulullah. "Kenapa kamu melakukan ini?" Kaget Hafsah. "Loh kok yang tahu kan cuman Aisyah sama Hafsah. Kok ternyata Rasulullah menegur Hafsah?" Hafsah langsung berpikiran, "Ini jangan-jangan ya yang ngasih tahu Aisyah. Jadi Aisyah udah ngebocorin duluan strategi ini." Ya, sampai di dalam surat At-Tahrim ya di ayat yang ketiga ya, Hafsah sampai lupa kalau ketika ditegur itu suaminya adalah nabi. Jangan sampai malah suuzon kalau Aisyah yang membocorkannya dengan pertanyaan, "Jangan qalat man ambaka hadza?" Siapa yang memberitahu, yang membocorkan berita ini kepada kamu? Ini kan sebuah pertanyaan yang harusnya tidak perlu terucap. Kenapa? Karena ini Rasul. Yang ngasih tahu bukan Aisyah, sehingga apa jawabannya Rasul? Qala nabbaniyal alimul khabir. Yang ngasih tahu aku adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Sejak saat itulah Hafsah langsung astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah. Tapi maaf, untuk Aisyah dan Hafsah tidak cukup dengan minta maaf, tidak cukup dengan minta ampun. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Beda. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan intatuba. Kalau kalian tidak segera bertobat. Berarti Aisyah dan Hafsah tidak cukup minta maaf, enggak cukup dengan istighfar, harus bertaubat. Apa taubatnya? Di ayat yang kelima, dia harus memperbaiki dirinya. Ya, dengan mengupgrade kualitasnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, asarabuhu, kalau kalian tidak segera bertaubat dan berubah menjadi wanita yang lebih solihat, harus lebih meningkat kesolihannya. Ya, kemudian juga muslimat, lebih muslimah, mukminat, lebih beriman, qanitat, lebih taat, ya, taibat, lebih banyak bertaubat, abidat, lebih banyak beribadah, saihat, lebih banyak berpuasa. Kalau itu tidak dilakukan, tidak merubah kualitas dirinya, maka akan diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ganti ya wanita yang lebih baik dari mereka. Nah, ternyata Aisyah dan Hafsah melakukan semua itu. Ya, dia menutupi kesalahan yang dulu dengan memperbaiki kebaikan-kebaikan, menghapus satu keburukan dengan kebaikan-kebaikan sehingga Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah untuk menceraikannya. Nah, dari sinilah ya kan rekan-rekan sahabat iDream, berarti kita sudah punya gambaran. Ada kesalahan yang cukup dengan minta maaf. Ada kesalahan yang cukup dengan istighfar. Karena Allah Al-Ghafar. Tapi ada kesalahan yang tidak cukup dengan minta maaf dan istighfar. Enggak cukup dengan kata tobat, Pak Atubuilai 1000 kali. Tidak cukup. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Inilah yang nanti akan kita lebih kembangkan lagi. Seperti apakah ya konsekuensi kesalahan yang harus dilakukan dengan bertaubat. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi di sesi pertama Ustazah Nur Hamidah sudah menyampaikan ya bagaimana kisah-kisah bertobat atau mungkin juga kisah dari para nabi dan juga Rasulullah sendiri. Tadi kisahnya bagaimana Allah memberikan ampunan dengan sifatnya yang memaafkan, memberi ampunan ataupun juga dengan cara bertobat seperti kisah Nabi Adam, kemudian kisah Nabi Musa dan kemudian juga kisah Bani Israel dan juga para istri Nabi Muhammad SAW. Seperti apa lagi pembahasan kita tentang bertobat hari ini? Jangan kemana-mana, kita masih di Inspirasi Keluarga, tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di edisi Fikih Wanita dan pasti masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah, silakan yang ingin bergabung bersama kita, Anda juga bisa mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang punya pertanyaan terkait pembahasan atau mungkin juga program-program kita, langsung kirimkan WhatsApp di 0822 9789 1044. Nah Ustazah, tadi sudah dijelaskan bagaimana Allah memberikan maafnya, ampunan dan juga menyuruh untuk bertobat kepada Nabi Adam, Nabi Musa, kemudian juga kaum Bani Israel, kemudian juga Nabi Muhammad dan juga para isi. Nah, kalau kita sebagai umat manusia nih Ustazah, nah bagaimana, apa sih kesalahan apa yang harus kita minta maaf, kemudian kesalahan apa yang harus minta ampun, dan kesalahan seperti apa yang harus bertobat, Ustazah? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggunakan sifat al-afu, Maha penerima maaf, berarti yang harus kita ketahui yang pertama adalah gimana cara minta maaf. Nah, cara minta maaf kepada Allah, ya seperti halnya kita minta maaf sama manusia. Kan kalau sama manusia, maafin ya, I'm sorry, afwan, ya itu dengan manusia. Kalau dengan Allah, berarti dengan mengucapkan kata-kata maaf yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu apa? Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu 'anna. Ya Allah, ya engkau tuhibbul afwa, bahwa engkau sangat menyukai permohonan maaf. Ya, maka ya fa'fu 'anna, maka maafkanlah kami. Kata-kata inilah yang diabadikan Rasulullah, dan Rasulullah senang mengucapkannya terutama di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini redaksi minta maaf. Nah, kemudian kalau redaksi Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, Maha Penerima Ampun, ya, maka tidak cukup dengan mengatakan ampun, ampun, ampun, tapi dengan menggunakan lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ayo kita kumpulkan beberapa kalimat istighfar yang ada dalam Al-Quran. Ya, misalnya tadi istighfarnya Nabi Adam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, atau istighfarnya Nabi Nuh dalam surat Nuh surat 71 di ayat ke-28. Ayat terakhir surat Nuh ayat 28. Yaitu apa istighfarnya Nabi Nuh? Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan siapapun tamu-tamu yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman. Ya, itu dimintakan ampun. Atau doa istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, surat Al-Anbiya. Atau juga misalnya istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hasyr. Ya Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gilla lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, atau Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika aliyya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu kalau istighfar. Nah, sekarang ya kan, untuk membedakan kesalahan yang cukup dengan minta maaf, dengan cukup beristighfar, ya, sedangkan beda lagi dengan bertobat, maka kita harus tahu ya hal-hal yang kesalahan-kesalahan itu harus dengan bertobat. Karena kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya tidak dengan bertobat, maka kesalahan itu cukup dengan minta maaf, cukup dengan beristighfar. Biasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kesalahan-kesalahan yang harus dengan bertobat ada konsekuensi hukum, baik hablu minallah maupun hablu minannas. Yang pertama, ya bahasa Al-Quran, ketika kesalahan itu harus dibayar dengan istilah qadha. Ya, harus dibayar dengan membayar ganti rugi. Qadha. Apakah hablum minallah? Misalnya, kalau hablum minallah, ya qadha-qadha, ya puasa. Maka tidak bisa, ya dulu, gak sekarang, dulu. Waktu kita pertama kali balik SMP, ya bisa jadi kan udah haid. Gak puasa kan? Ya kan, karena kondisi haid. Masalahnya adalah lagi haid gak puasa gak masalah. Tapi setelah di luar Ramadan dibayar gak qadha puasa itu? Nah, itu diakumulasi. Ya, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA, yang kuliah mungkin tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Ya, ketika dulu dia meninggalkan puasa, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan harus dengan qadha. Sehingga gak bisa dengan ya Allah Allah kan maha tahu, itu kan dulu saya masih jahiliyah, saya belum belajar, ya sekarang mah saya enggak deh, enggak bakalan ninggalin puasa. Oh, enggak bisa. Mau tunggang-tungging bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi puasa yang ditinggalkan tidak dibayar, maka tidak diterima, ya kan, taubatnya untuk bab kesalahan puasa. Kenapa? Karena belum bayar qadha. Ya, qadha ada kalanya hablum minallah, ada kalanya hablum minannas. Ya, kalau hablum minannas, qadha itu biasanya terkait dengan hutang piutang. Hablum minannas, ya, sehingga Dalam sebuah hadis Rasulullah sampai menyebutkan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian ya siapa orang yang bangkrut? Kan para sahabat menyebutkan yang enggak punya dirham ya Rasulullah. Bukan itu. Tapi man ata yaumul qiyamah? Siapa yang datang pada hari kiamat, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala saum. Pahalanya banyak. Tapi ternyata dulu waktu di dunia ada kesalahan. Mau dia minta ampun sama Allah di depan Ka'bah, dia minta ampun kepada Allah di waktu-waktu mustajab, akan diampuni kesalahan ini. Kenapa? Karena dulu kata Rasulullah, dia adalah orang yang suka memukul. Dia adalah orang yang mengambil hak orang lain. Dia adalah orang yang suka mengadu domba. Mengambil hak orang lain bisa jadi dengan mencuri, dengan meminjam yang tak dikembalikan. Maka, ya kan, hutang piutang itu, pukulan itu, yang mengambil hak orang lain itu, mengadu domba itu, gak cukup dengan ya Allah ampun, ampun, ampun, ampun, tidak. Tapi harus diselesaikan kepada manusia yang bersangkutan. Ya, yaitu Allah sampai dalam sebuah syair Allah menyebutkan bahwa Allahumma beniyun bitasamuh. Soal kesalahan dengan manusia Allah mah toleransi. Tapi soal kesalahan dengan kesalahan dengan Allah mabniyun bitasamuh. Ya, ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, Allah akan toleransi. Tapi ketika kesalahan dengan manusia mabniyun bitadayyuq, Allah enggak mau toleransi. Selesaikan dulu ya akad hutang piutang, dia dikembalikan kepada ya yang bersangkutan. Gimana solusinya? Ya kalau memang tetap harus dibayar, ya maka harus dibayar kapanpun juga. Kalau keburu meninggal, maka diwarisi ya hutang piutang itu kepada anak keturunannya untuk membayarkannya. Selama anak keturunannya tidak membayar hutang tersebut, jangankan masuk surga dengan mudah, saat ada jenazah yang masih tersangkut hutang dulu zaman Rasulullah, sampai Rasulullah gak mau menyolatkannya. Kenapa? Karena hutang piutang itu mengganjal. Nah, jadi kalau kesalahan itu dengan istilah yang pertama qada, hutang piutang, apakah hablum minallah ataupun hablum minannas, maka gak bisa dengan sekedar minta ampun, sekedar merubah diri. Udah jadi aktivis sekarang, udah jadi akhwat, udah jadi hijab syar'i, gak bisa. Qada itu harus dibayar. Itulah proses taubat. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, ada di dalam Al-Quran ya kesalahan-kesalahan itu dengan nama kafarah. Harus bayar kafarat. Ya kan? Nah, apa aja? Nah, misal, banyak ya. Contoh yang paling ringan aja deh. Sumpah. Janji-janji dengan sumpah. Ya, ketika kita diundang untuk menghadiri tasyakuran teman, kan bisa jadi besok datang ya. Ya insya Allah saya datang. Nah teman kita bisa jadi belum yakin, bener gak datang? Ya insya Allah. Ah, insya Allah itu masih dianggap 50-50 karena dia tidak percaya dengan insya Allahnya kita. Sampai dia menginginkan kepastian. Kenapa? Karena ini masalah konsumsi. Kan sayang kalau udah dipesan ternyata tamunya gak datang. Nah, karena merasa gak dipercaya bahwa dia yakin kepengen datang, kan bisa jadi dulu dia sampai bersumpah, sumpah gue datang, swear saya datang, demi Allah saya datang. Nah ini kan dengan bahasa sumpah. Hari H bukannya gak mau datang, qadarullah. Ya begitu mau datang udah rapi mungkin ya ke sandung, akhirnya ke seleo, kan gak mungkin datang. Kenapa? Dalam kondisi sakit. Ya, kita minta maaf sama teman kita. Maaf ya, saya gak bisa datang. Padahal udah nawa itu, udah niat. Tapi qadarullah, saya keseleo. Teman kita bisa memaafkan. Kenapa? Karena ya foto selfie kita menunjukkan kesakitan kita dan bengkaknya kaki kita, teman kita bisa memaafkan. Bahkan bisa jadi, ya udah deh, ya udah niatnya, udah dapat pahalanya, udah nanti makanannya bisa dikirim deh pakai Gojek. Kan bisa jadi teman kita begitu. Tapi kesalahan janji yang pakai sumpah yang tidak ditunaikan, tidak bisa dengan minta maaf, gak bisa dengan minta ampun. Tapi harus bayar kafarat. Harus bayar kifarat. Apa kifaratnya? Ya padahal cuman janji doang pakai sumpah. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ingat-ingat nih, kalau dulu waktu masih SMP, SMA, gampang sekali kan anak-anak dulu swear, sumpah kan. Ternyata dilanggar, maka taubatnya tidak sekedar minta maaf, minta ampun, istighfar berkali-kali, ribuan kali. Nah, ngaruh. Kenapa? Karena surat Al-Maidah 89, ya kan, Allah menginginkan dia harus bayar kafarat dengan cara yang pertama, ya, memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin. Itu pertama. Kalau enggak, ya maka tinggal pilihannya, ya, dia puasa 3 hari. Ya, sehingga kalau dulu pernah melakukan itu, bukan berarti akan udah lupa. Rakib dan Atid mencatat. Dan itu menjadi sebuah kesalahan yang enggak bisa ditutupi hanya dengan identitas kita menjadi seorang muslimah. Menjadi seorang asatiz, ustazah, menjadi seorang akhwat, bisa. Dia harus membayar kafarat. Ada lagi, ya, yang sifatnya ya adalah diat atau konsekuensi hukum. Ini mengerikan. Ya, misal masih kafarat dulu deh, seorang suami yang bisa jadi maaf, ya, mempersamakan istrinya dengan punggung ibunya, anti kazihari ummi. Ya, kamu seperti punggung ibuku. Gak bisa sekedar, aduh maafin ya, maafin, abis kamu udah kayak nenek-nenek sih, udah kayak ibu-ibu sih, makanya punggung kamu kayak punggung mamahku. Gak bisa sekedar minta maaf. Dia harus bayar kafarat. Dia harus bayar, ya, dendanya itu. Yaitu apa? Memerdekakan budak atau puasa atau memberi puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ya, ada lagi yang namanya ya qanun syariat. Ya, hukuman itu tidak cukup dengan istighfar atau minta ampun, tapi harus ditegakkan syariatnya. Serem. Misalnya gay atau lesbian. Ya. Kenapa gay dan lesbian itu hukumannya berat sekali di dalam surat An-Nisa? Ya, karena memang ya gay atau lesbian ini penyakit menular. Sekali lagi, penyakit menular. Sehingga ya eksekusi hukuman bagi orang yang gay dan orang yang lesbian, ya, itu dihukum dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-15, yaitu mereka dikurung sampai mati, dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Karena ini akan menjadi penyakit menular. Ya, karena gay dengan lesbian kan sejenis, sehingga ketika si pelaku ini bermain dengan laki-laki yang lain kan orang nggak tahu, karena dia tidak bisa kelihatan lagi melakukan kemaksiatan kecuali ya pada saat menerkam. Tapi pada saat mencari mangsa kan nggak ketahuan, ya, karena banyak kasus. Hati-hati ibu-ibu ya yang punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Dulu kita cuma takut anak kita diperkosa sama lawan jenis. Ini sekarang mengeri. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ya pelaku sodomi itu ya kan teman-teman sejenis, sehingga ketika dia main di kamar, kelihatannya main game, kalau ternyata ya yang datang ke rumah kita adalah pelaku gay, ya kan bisa jadi awal diraba-raba, awalnya kemudian dirangkul seakan-akan ya di berikan kasih sayang. Nah, lama-lama na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga gay, lesbian, taubatnya dalam konon syariah enggak bisa ampun, dikucilkan sampai mati. Beda lagi ya ketika pezina, ya pelacur yang belum menikah dengan yang sudah menikah, hukumannya beda. Ya, artinya ketika ada sebuah kesalahan-kesalahan yang tidak cukup dengan istighfar, biasanya bahasa Al-Quran itu dengan qadha, dengan kifarat, ya, kemudian juga dengan diat, dengan qanun syariah, ya, dengan qisas, yang itu tidak cukup dengan istighfar. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya pernah ada satu kasus. Seorang ibu mengatakan kepada saya, "Bu, Allah itu zalim." Zalim, kenapa Allah itu zalim? Ada orang yang berhutang kepada saya. Ya kan, dia enggak bayar-bayar. sampai ya saya tahu ya dia yang dulu bisnismen sekarang sudah menjadi seorang yang dekat dengan agama, udah jadi ustaz deh gitu kan. Ditagihlah sama ibu ini. Ya dia kan sudah meninggalkan bisnis-bisnis itu, sekarang fokus takarrub kepada Allah. Lalu kata ustaz, "Ibu, ya Allah aja mengampuni dosa manusia. Kok tega-teganya ibu tuh tidak meminta maaf memberikan ampunan kepada manusia?" Saya bilang, "Ustaz, enggak bisa. Ini kan masalahnya utang piutang." Sampai ibu, rezeki ibu itu Allah yang memberikan. Allah aja yang memberikan rezeki Maha Pengampun. Bahwa Allah mengampuni sebuah dosa ila syirik, kecuali syirik. Masa ibu sebagai manusia enggak mau mengampuni kesalahan orang lain? Nah, gara-gara itu ya dia menyampaikan kepada saya bahwa Allah itu zalim. Ya kan? Karena dia sudah menjadi ahlu ibadah, ahlu to'ah. Tapi utang piutang ketika saya tagih, dengan berubahnya dia menjadi seorang yang lebih alim, lebih soleh, ya ditagih itu jadi kayaknya kesalahan kepada orang yang nagih, ya, bahwa dia tidak memaafkan hutang piutang yang dulu tak terbayarkan, ya, sehingga mengatakan Allah itu zalim. Nah dari sinilah, ya kan, ketika sangkutannya adalah muflis manusia, gak bisa minta maaf, minta ampun sama Allah, harus diselesaikan secara manusia. Ya inilah, ya kira-kira gambaran. Ya bagaimana membedakan secara bahasa Al-Quran kesalahan manusia. Oke, baik sahabat tadi, itu tadi kita sudah mendengarkan di sesi kedua tadi bagaimana hal yang bisa dimaafkan, kemudian juga yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dengan bertaubat. Nah, tadi kalau kita ngomongin tadi juga masalah hutang, ya memang kalau sekarang sih memang banyak ustazah lebih keras yang berhutang daripada yang menghutangkan. Baik sahabat Edrim, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali untuk Anda di 1044 Edrim Radio dan pastinya masih di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita di edisi Fikih Wanita ya bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita masuk di sesi ketiga nih Ustazah. Nah kalau kita berbicara masalah tobat, bagaimana nih sebenarnya proses tobat yang benar-benar bertobat itu seperti apa nih Ustazah? Iya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika tadi di awal saya sudah menyampaikan kesalahan-kesalahan yang warning tidak cukup dengan minta maaf dan minta ampun adalah ketika bahasa Al-Quran dengan qadha, dengan kifarat, dengan diat, dengan qisas, ya tidak hanya itu yang Allah minta ketika bertaubat. Artinya ketika sudah melakukan itu berarti sudah selesai. Tidak. Ya kenapa? Karena ada beberapa ayat-ayat yang punya syarat. Ya, kesalahan-kesalahan ketika bertobat, tobatnya diterima. Nah, berarti kan kita harus mencari tahu ketika kita sudah berniat kepada Allah untuk bertobat, agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih syarat dan ketentuannya? Nah, yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa syarat bertobat itu ya di dalam surat An-Nisa ya di ayat yang ke 17 ya, yaitu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama taubat 'alallahi lilladzina ya'maluna su'i bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat atas kesalahan karena kebodohan. Jadi, karena enggak tahu saya, oh ternyata ini sekali. Ya. Kemudian enggak tahu saya dua kali dimaafkan. Tapi ketika kesalahan itu yang ketiga kali, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesalahan yang dimaafkan kalau sekali dua kali karena kebodohan. Tapi kalau udah tiga kali namanya sengaja. Nah, ini hal yang perlu kita pahami. Jadi ya jangan sampai kita berpikir udahlah, ntar kita taubat aja, yang penting sekarang puas-puaskan dulu sebagai seorang anak muda. Ya misalnya minum homer, kan dikit ini, alkoholnya dikit, gak memabukkan. Padahal udah tahu homer itu haram. Sedikit ini gak apa-apa, ntar kalau udah tua baru ya minta ampun, baru bertobat. Gak bisa. Ya, ya, sehingga ketika kesalahan itu sebenarnya cukup dengan minta maaf. Ya, cukup minta ampun. Tapi karena dia melakukan kesalahan yang sama selama 3 kali, maka gak diterima ya minta ampunnya. Kenapa? Karena bersengaja melawan Allah, bersengaja melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, jangan entar-entar soal taubat. Kenapa? Karena walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayiati hatta idza ahadara ahaduhumul maut. Taubat itu akan diterima oleh Allah malam yugargir, selama nyawa belum ditenggorokan. Kalau nyawanya udah ditenggorokan, ya taubat-taubat itu tidak akan berpengaruh. Karena ciri orang munafik baru mau taubat tar begitu menjelang kematian. Begitu udah sakit-sakit berat baru taubat, dikasih sembuh sama Allah balik lagi. Yang tadinya sebenarnya kesalahannya itu tidak mesti dengan bertaubat. Kesalahannya cukup dengan minta maaf, cukup minta ampun. Tapi karena berkali-kali ya, dan istilahnya sampai menjelang kematian baru minta ampun dengan taubat kepada Allah, jangan gak diterima. Ya contoh kecil, ya sholat subuh aja deh. Subuh itu udah ada waktunya, apalagi sekarang. Beda dengan di Mesir. Kalau di Mesir itu kalau subuhnya makin dini hari, maka pemerintah akan memberikan eksekusi perintah. Yaitu apa? Jamnya dimajukan atau jamnya dimundurkan. Nah sekarang kan subuh jam 4 lewat 5, ya, sehingga sangat dini hari. Kalau di Mesir bisa jadi akhirnya kebijakan pemerintah jamnya dimajukan. Jadi sekarang kalau misalnya jam 4, jam kita akan dirubah jadi tetap jam 5. Kalau di Indonesia kan enggak, jam 4 tetap jam 4. Nah subuh berakhir sampai kapan? Bukan main jam. Kalau subuhnya jam 5, setengah 6 masih subuh. Tapi kalau sekarang subuh jam 4, setengah 6 itu udah duha. Kenapa? Karena ya kan jam 5 itu ya bisa jadi ya 1 jam setelah waktu subuh, bisa jadi itu udah waktu syuruk, matahari mulai terbit. Sehingga jam 5 lewat, setengah 6 itu bukan sholat subuh lagi. Ya kan yang penting sholat, ya kan. Nah ini bersengaja sekali dimaafkan kesiangan, bersengaja kesiangan lagi kedua dimaafkan. Tapi bersengaja sholat subuhnya memang udah ditengin jam setengah 6, maka tidak bisa dengan minta ampun, tidak bisa dengan istighfar, ya tidak bisa dengan taubat karena bersengaja. Hati-hati, ya kan. Kemudian juga syarat taubat itu, ya yaitu ya selama dia tahu melakukan kesalahan, maka dia harus hindari ya yang namanya dosa-dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya di dalam surat An-Nisa ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu kaffiru ya anhu nukaffiru ankum sayi'atikum. Kalau dia menghindari dosa-dosa besar, maka niscaya Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika dia merasa ada sebuah kesalahan, ya Allah saya sholat subuhnya kesiangan udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya Allah ampun, ampun, ampun, ya Allah saya serius minta ampun, maka dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Itu namanya tobat beneran, bukan tomat ya, tobat lahul kumat. Dan tidak cukup dengan itu, ittabi sayyatal hasanatah tamhuha, dia akan memperbanyak ya kebaikan-kebaikan. Telat subuh bayar dengan tilawah, telat subuh bayar dengan duha tambah rokaatnya, telat subuh segala macam. Dan juga jangan sampai melakukan dosa-dosa besar. Selama dia tidak melakukan dosa besar, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa ya yang namanya taubat itu tidak cukup dengan taubat-taubat, tapi ada islah, ada proses ya perbaikan. Ya yang tadinya baik menjadi lebih baik, sudah lebih baik menjadi terbaik. Nah ini dalam surat An-Nisa di ayat 146. ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya bahwa ya ketika kita sudah bertaubat ya tubu wa aslahu, ya setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa aslahu, kita memperbaiki yang hal-hal yang kurang menjadi lebih. Wa'tasamu billah, dan istiqomah, berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Karena kalau sudah sekali melakukan kemusyrikan, layah batan na'amaluk, akan digugurkan, dihapuskan semua kebaikan-kebaikannya. Sehingga rekan-rekan ai sahabat ai dream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika misalnya ya kita berniat dulu, saya enggak, bukannya enggak sholat sih, sholat, tapi sholatnya maghrib ke isyaan, isya subuhan, subuh ke duhaan, zuhur ke asaran, asar ke maghriban. Ya Allah, kan enggak bisa dengan qadha. Ya, kenapa? Karena tidak ada bahasa qadha. Berarti kan cukup dengan minta maaf dan istighfar. Hanya kalau itu menjadi karakter, berarti kan enggak bisa. Kecuali harus dengan taubat. Nah, taubatnya itulah ya, kita menyesal dengan penyesalan dan kita mengupgrade. Saya akan bayar dengan memperbanyak sholat sunnah. Saya akan bayar dengan memperbanyak sedekah. Saya akan tinggalkan segala bentuk kemusyrikan. Saya akan istiqomah sampai akhir zaman. Inilah bentuk orang-orang yang benar-benar tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Oke sahabat Aidrib, itu tadi penjelasan bagaimana proses tobat yang benar-benar tobat atau tobatan nasuha tadi, bahwa ketika bertobat jangan sampai menjadi tobat sambalado ya, tobat yang kepedasan terus bertobat ternyata nyoba lagi. Dan tapi juga bertobat tadi seperti kita harus memperbaiki diri atau meningkatkan diri, dan pastinya juga harus istiqomah dengan tobat kita, dan itulah yang dinamakan benar-benar atau mungkin juga yang tobatan nasuha. Ustazah, kita sudah di sesi terakhir nih Ustazah. Sebelum kita closing, mungkin apa yang bisa disimpulkan atau ada closing statement dari Ustazah terkait pembahasan kita hari ini? Ya, sahabat Aidri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dulu orang tua melahirkan kita dalam keadaan suci. Bayi tanpa lembaran dosa, tanpa lembaran nista, dan tanpa lembaran dosa hina, nista, dan dosa. Untuk itulah kita yang paling tahu hari berganti hari, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Bisa jadi ya lembaran-lembaran putih yang ada dalam tubuh kita sedikit demi sedikit tercoreng, menjadi hitam, menjadi gelap, dan juga menjadi kusam. Untuk itulah, agar kita bisa mengembalikan diri kita seperti lembaran yang putih tadi, ya agar kita nanti di akhirat ya bisa menjelang kematian ya, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat orang yang tanpa dosa. Untuk itulah ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita senantiasalah tubu ilallahi taubatan nasuha, dimulai dari sering-sering minta maaf kepada Allah, sering-sering minta maaf kepada manusia, sering-sering beristighfar kepada Allah. Sampai Rasulullah saja membiasakan 70 sampai 100 kali istighfar ya. Dan juga sering-seringlah kita mengevaluasi diri. Apakah dalam satu hari ini adakah kata-kata yang menyakiti suami kita, menyakiti anak kita, menyakiti orang-orang yang ada pada ya lingkungan kita. Kenapa? Karena sensitif itulah adalah anugerah. Dengan anugerah sensitif itu ya, maka kita akan berusaha terus memperbaiki diri, meminta maaf, dan juga menutupi kesalahan kita yang dulu dengan mengiringi kebaikan-kebaikan yang lebih dahsyat lagi. Moga-moga ini hanya ikhtiar, ini hanya sebuah upaya agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini serius, bahwa lembaran dosa yang terisi dalam hidup kita, bahwa kita serius ya Allah. Ya yukafir ankum sayyatikum. Semoga Allah ampuni dan Allah gugurkan dan Allah hapus kesalahan kita, sehingga kelak kapanpun Allah memanggil kita, hari ini, besok, lusa, kapanpun, tolong ya Allah matikanlah kita semua dalam kondisi kita sudah tubu ilallahi taubatan nasuha, sudah sesempurna taubat kita apapun kesalahan kita. Wallahu a'lam bissawab. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi pembahasan kita di hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana bertobat, sahabat iDream. Baik, terima kasih, jazakallah Ustazah sudah bersama kita di hari ini. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya, juga bisa menjadi introspeksi untuk diri kita ya, untuk bisa mengkoreksi lagi kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga kepada sesama manusia. Semoga kita bisa minta ampun, meminta maaf dan juga bertaubat yang dengan sebenar-benarnya bertaubat. Baik sahabat iDream, jangan dilewatkan program dan juga informasi-informasi terkini lainnya masih akan hadir ke ruang dengar Anda di 10.44 AM iDream Radio. Dan saya Rudi Saputra juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.